Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji ayat suci firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi bagian dari aktivitas kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita sudah sampai kepada ayat ketiga surat Ali Imran yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dia yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengawali penjelasan tentang ayat ketiga surat Ali Imran ini menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah melimpahkan rahmat, kasih sayang, kesehatan, rezeki dan semuanya kepada makhluknya, maka itu semua adalah merupakan bentuk-bentuk pemberian yang bersifat material. Allah tidak hanya sekedar menurunkan kepada hambanya atau mencukupkan kepada hambanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material saja, akan tetapi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah juga memenuhi kebutuhan spiritual manusia. Jadi lengkaplah sudah, kebutuhan material diberikan oleh Allah dan kebutuhan jiwa atau batin juga diturunkannya kepada manusia dalam bentuk penurunan Alkitab atau Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Satu hal yang patut kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata nazala atau anzala atau nazala ketika menurunkan Al-Qur'an, itu semua maknanya adalah turun. Yang artinya bahwa Al-Qur'an itu memang diturunkan dari atas ke bawah. Maksudnya di sini adalah bahwa memang benar Al-Quran itu bersumber dari Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Oleh karena itu ketika diturunkan kepada makhluk, kepada orang-orang Muslim dan orang mukmin, maka ini semua, maka isi daripada kitab itu adalah merupakan aturan yang harus dilaksanakan oleh manusia secara umum dan umat Islam secara khususnya. Jadi tidak ada lagi alasan-alasan untuk tidak mengikuti apa yang terdapat di dalam Al-Quran, karena memang itu adalah merupakan perintah Allah, perintah dari Yang Maha Suci, dari Yang Maha Agung dan Maha Besar, yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan manusia tersebut sendiri. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran ini banyak memakai beragam bentuk redaksi kata. Sekali Allah menurunkan dengan kata-kata nazala. Pada kali yang lain Allah juga menurunkan dalam bentuk anzala. Dan Allah juga memakai kata-kata nazala sebagaimana yang terdapat di dalam ayat ketiga surat Ali Imran ini. Ada perbedaan antara redaksi satu dengan redaksi lainnya. Kalau nazala, nazala tanpa memakai sabdu atau tasydid, itu maknanya adalah di bawah. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihi ruhul amin, yaitu maknanya yang dibawa oleh malaikat Jibril. Allah juga memakai kata-kata anzala yang maknanya juga turun. Akan tetapi ketika Allah memakai kata-kata anzala ini, itu maknanya Allah menurunkannya dalam sekali turun, tidak secara bertahap. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Jadi di situ Allah mengatakan anzala alaikal kitab. Jadi Al-Qur'an itu maknanya diturunkan dalam sekali turun, yaitu dari Allah ke langit dunia, sama'ud dunia. Nah, di dalam redaksi ini Allah memakai kata-kata nazala, itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara berproses, secara bertahap, yaitu dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam sejarah Al-Qur'an itu dikatakan turun selama 22 tahun 2 bulan 23 hari, atau kalau kita mau menggenapkannya 23 tahun. Jadi tujuan daripada diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya banyak hikmah. Salah satunya adalah untuk memperkuat jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasul di dalam perjalanan dakwahnya banyak sekali menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dari para kafir-kafir Quraisy. Jadi dengan diturunkannya Al-Qur'an secara bertahap itu untuk memperkuat jiwa dan ketahanan batin Rasulullah untuk tetap siap menghadapi segala macam bentuk rintangan dalam usaha-usaha orang kafir menghalangi jalannya dakwah ini. Para pendengar yang berbahagia, jadi itulah prolog singkat dari saya yang berbicara tentang masalah nazala ini. Jadi pada intinya adalah bahwa Al-Qur'an itu adalah merupakan syariat diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mematuhi segala apa yang ada di dalam Al-Qur'an yang berguna bagi kemaslahatan manusia. Baiklah, di studio sudah ada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansyah yang kita harapkan untuk mengembangkan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Silakan Ustaz. Iya, Ustaz Perdana. Kalau kita lihat hubungan surah Ali Imran dengan Al-Baqarah dan Al-Fatihah, maka kita menemukan hubungan yang sangat terkait. Nama surat itu sendiri merupakan suatu keterkaitan. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan juga bukan jalan mereka yang sesat. Maka sebagai mufasir mengatakan ini murkai itu adalah Yahudi dan yang sesat itu adalah Nasrani. Kaitannya, Allah menurunkan Al-Baqarah untuk menjabarkan gambaran Yahudi yang sesat itu dan Yahudi yang dimurkai itu. Dan kemudian Allah pun menurunkan surah Ali Imran sebagai gambaran bagaimana kesesatan Nasrani. Nah, jadi di sini ketika surah Al-Fatihah turun dilanjutkan dengan Al-Baqarah gambaran Yahudi, karena kisah Al-Baqarah itu terjadi bagi bangsa Bani Israel, dan Ali Imran sendiri sebagaimana kita ketahui adalah merupakan nenek moyang dari Isa Al-Masih. Maka di dalam surat yang ketiga ini pun terlihat jelas itu, wa anzalat Taurat wal Injil. Taurat itu gambaran dari bagaimana sebenarnya ajaran yang benar tetapi sudah didustai dan dimurkai, apa, dilanggar oleh Bani Israel sehingga mereka menjadi kaum-kaum yang dikutuk, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Terlihat jelas dalam kisah penyembelihan sapi betina, penyembelihan sapi, dan bagaimana mereka berubah menjadi kera yang hina, kunu kiradatan khosiin. Begitu juga dalam surat Ali Imran yang akan kita kaji nantinya panjang lebar, di sini disebutkan Injil yang merupakan aturan main, bagaimana bisa didustai sehingga mereka menjadi orang yang sesat. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang lebih sesat dari orang yang menyembah sesama manusia. Bagaimana Isa dijadikan sebagai sosok Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah merupakan gambaran bahwa sebenarnya Islam, Taurat wal Injil, diakui Islam sebagai aturan main yang jelas untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada di hadapan kita sekarang bukanlah aturan main yang baru saja datangnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manusia pertama di muka bumi ini, aturan pun sudah ada. Bersama Adam ada aturan. Di antaranya tidak boleh kawin satu peranakan, harus ada kawin silang. Kemudian terjadilah peraturan yang membunuh pada waktu itu ya, Habil dan Qabil terjadi aturan bagaimana harus dikuburkan dan seterusnya. Jadi aturan main Allah Subhanahu wa taala bukan saya datangnya pada zaman Nabi Muhammad. Mengapa kita harus di sini mengkaji tentang Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, diantaranya terlebih khusus lagi Taurat dan Injil, untuk mengkabarkan kepada seluruh manusia bahwa Islam bukanlah agama pertama di muka bumi ini. Allah telah memberi aturan main sejak manusia pertama turun di muka bumi ini. Inilah tambahan dari saya. Iya, benar sekali Ustaz Zainal. Secara tidak langsung ketika Allah menggunakan kalimat wa musaddiqal lima baina yadayhi, membenarkan terhadap kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Ini sebenarnya redaksinya ini untuk menunjukkan segala macam bentuk kitab dan aturan syariat yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, dan diperkuat lagi dengan wa anzalat taurata wal injil. Kenapa? Karena memang penegasan terhadap anzalat taurata wal injil ini untuk menunjukkan bahwa penyelewengan yang terjadi secara besar-besaran itu terdapat pada Taurat dan Injil. Ya, memang Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ketiga ini ingin menjelaskan bahwa aturan dan syariat Allah itu sudah ada sejak dahulu, yaitu sebagaimana yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa sebenarnya ajaran-ajaran Allah itu semuanya sama dari dahulu sampai sekarang, tidak ada yang berbeda. Semua ajaran kalimat tauhid yang dibawa oleh seluruh rasul dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya membawa satu misi saja, untuk menyampaikan Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Itu ya Allah yang maha esa dan maha berkuasa mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Satu hal yang menarik adalah bahwa kalau Al-Qur'an itu Allah mempergunakan berbagai redaksi, baik dengan kata-kata nazala atau dengan kata nazala atau anzala, maka untuk Taurat dan Injil Allah hanya memakai kata-kata anzala. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa Taurat dan Injil itu Allah turunkan dalam bentuk sekali turun, tidak secara bertahap sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada sedikit perbedaan antara proses penurunan, akan tetapi mengenai masalah inti ajaran itu tetap sama antara kalimat tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Aliansa? Iya, kalau melihat kepada ayat ini Ustaz, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan kepada kita yang membaca Al-Quran, dan tentunya sebelum daripada Al-Quran ini diturunkan itu sendiri, Allah sudah maha mengetahui bahwa akan terjadi tahrif dan tabdil, baik itu di dalam Taurat ataupun dalam Injil. Karena kata-kata musaddiqan di sini itu menunjukkan bahwa akan terjadi perubahan-perubahan, baik itu di dalam Taurat dan di dalam Injil. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana perdebatan terjadi tentang penyembahan terhadap Nabi Isa alaihi salam di dalam surah Ali Imran ini, yang merupakan kesesatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh kaum atau kaum Nasrani dalam akidah mereka. Oleh karena itulah betul sekali apa yang Ustaz katakan tadi, ayat atau surah Ali Imran ini diawali dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebagai katakanlah inti penegasan dari seluruh daripada isi surah Ali Imran itu sendiri, menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kalau kita melihat bahwa kesesatan itu telah merasuk di dalam jiwa atau diri orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di dalam ayat berikutnya, bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan hati mereka itu sudah ditutup dengan kekufuran itu, sehingga mereka tetap saja menyembah sesama manusia, yaitu menyembah Isa dan menjadikan Isa itu sebagai titisan Tuhan. Padahal ini jelas bertentangan bukan hanya dengan nas-nas Al-Quran, tetapi dia sendiri bertentangan dengan logika manusia itu sendiri. Mana mungkin manusia mampu hayyun qayyum, hidup selama-lamanya, mampu mengurusi, karena apa? Karena manusia itu sendiri terdapat kelemahan, titik-titik kelemahan yang sangat banyak di dalam dirinya. Dia tidak mampu bertahan terus-menerus berjaga, dan dia tidak mampu bertahan juga untuk hidup selama-lamanya. Manusia menghadapi berbagai kedhaifan di dalam dirinya. Jadi jelas kesesatan yang terdapat di dalam kitab-kitab yang ada saat sekarang ini yang diyakini oleh orang-orang kafir sebagai kitab samawi yang diturunkan oleh Allah adalah suatu kesesatan yang nyata, yang kita mengharapkan bahwa mereka hendaklah segera menyadari itu, bahwa kesesatan itu akan menyeret mereka ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Iya, satu hal yang sangat menarik dari keterangan Ali Imran ayat 3 ini adalah bahwa dengan keberadaan Taurat dan Injil yang sudah mengalami bagai perubahan sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustaz Ardi dan Ustaz Zainal Arifin, itu untuk menunjukkan bahwa seandainya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi mereka itu mengalami kebimbangan dan kebingungan, akan tetapi mereka kembali kepada Taurat dan Injilnya, itu bukannya malah membuat kebimbangan dan kebingungan mereka itu dapat teratasi, akan tetapi malah semakin membingungkan. Kenapa? Karena memang kitab-kitab yang ada, kitab Taurat dan Injil itu sudah mengalami perubahan dari sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah secara langsung kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah, kita sebagai umat Islam, pada saat kita menghadapi kebingungan, seharusnya kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terhadap kehidupan kita, bukannya malah menjauh dari Al-Quran dan Hadis itu. Inilah yang patut kita renungkan dan kita sadari, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan taraktu fikum amraini lan tadilu abadan kitaballahi wa sunnata rasuli. Seandainya kamu menghadapi berbagai permasalahan, kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kamu tidak akan pernah tersesat jika kamu kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Karena itu adalah, karena keduanya merupakan petunjuk dari Allah dan juga dari Rasul, bagaimana seharusnya kita umat Islam menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Tapi sayangnya, kalau kita sekarang ini lihat, ternyata umat Islam lebih banyak memilih untuk mencari solusi dalam bentuk lain, tidak malah kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Iya, dukun gitu Ustaz. Iya, contohnya kalau ada barang hilang lari ke dukun. Iya, memang tidak didapatkan dari Al-Quran, paling tidak kalau kembali kepada Al-Quran, ya hati menjadi tenang dan ya muncul rasa ikhlas terhadap barang kita yang hilang. Nah, sekarang ini orang tua itu lebih senang kalau anaknya marah kalau anaknya itu pulang malam, tapi kalau anaknya tidak salat malah dia tidak marah. Ini kan sudah terbalik. Ya. Jadi begitulah berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Satu hal yang harus kita yakini dengan baik adalah bahwa seandainya kita mau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, maka seluruh persoalan hidup kita akan teratasi dengan baik. Kenapa? Karena memang Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitaba. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Kitab. Allah yang menurunkan, maka itu berarti di dalamnya terdapat berbagai solusi atas permasalahan kehidupan bagi umat manusia. Baiklah para pendengar RRI dimanapun Anda berada, mungkin waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan bertemu pada hari-hari selanjutnya dalam waktu yang sama dan juga dalam gelombang yang sama di radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya dan kami akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.